Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah, dan nantinya kita lanjutkan dengan pembahasan fikih Syafi'i dari At-Tadhhib fi Adillah Al-Ghaya wa Takrim. Kita masuk dalam pembahasan sifat Allah itu maha sempurna, melanjutkan tentang pembahasan kalamullah, yaitu tentang Al-Quran kemarin. Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu adalah firman Allah, jadi Allah berbicara langsung. Sedangkan sifat Allah juga yang lainnya itu ada. Kalau kalamullah itu sempurna seperti kemarin kita sebutkan, bukan makhluk, maka sifat-sifat yang lainnya dari sifat Allah juga demikian adanya. Dan sekarang kita lihat pembahasannya, monggo dibaca. Enggak ada ini ya, bulletinnya belum ada. Bulletin belum ada ya. Tadi pernah sedikit kopi dari siang tadi. Seharusnya. Sebentar. Aku belum dibagi. Bentar. Sudah datang tapi belum dibagi. Tunggu bagi dulu. Yang akhwat nunggu itu dibagi lagi kasih. Ada yang bisa bagi ke akhwat? Ada yang belum dapat? Masih ada lagi? Kasih ke akhwat di atas. Ya, dibaca. Sifat Allah itu maha sempurna. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wa kalimatullahi wa qudratuhu wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin daimatin uzaliyatin wa azaliyatin wa laysat bimuhdatha bimuhdatha bimuhdathatin fatabidu wala kana rabbuna nakison fayazidu jallat sifatuhu an sib'i sifatil makhlukina wa qasurat anhu fatanul wasifina. Dan kalimat Allah, kudrah Allah, sifat Allah itu maha sempurna, bukanlah makhluk. Selama ada, azali, bukanlah suatu yang baru yang lantas hilang. Rob kami tidaklah berkurang dan bertambah. Sifat-sifat Allah itu maha mulia, tidak serupa dengan sifat makhluk. Tetap kurang apa yang disifatkan oleh orang-orang yang cerdas tentang Allah. Baik, kita lihat setelah beliau menjelaskan Al-Quran itu kalamullah, ghairu makhlukin. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, karena makhluk nanti bisa binasa, bisa hilang. Sedangkan kalamullah, firman Allah tidak demikian. Lalu beliau lanjutkan, wal kalimatullahi wa kudratuhu wa na'tuhu wa sifatu kamilatun. Kalimat Allah, kudratuhu, kudrah Allah atau kuasa Allah, wa na'tuhu wa sifatuhu, na'at dan sifat sama. Itu sifat Allah kamilatun, itu maha sempurna. Ghairu makhluqatin, sifat-sifat tadi bukanlah makhluk. Berarti sifat-sifat tadi tidak terpisah dari Allah. Itu adalah sifat-sifatnya Allah. Daimatin, selamanya ada. Azaliyatin, sifatnya azali. Walaysat bihmudasatin fatabid. Itu bukan sesuatu yang baru lantas hilang. Walakana rabbuna nakison fayazid. Dan Rabb kita itu bukan memiliki sifat kurang lalu bertambah. Jallat sifatuhu, maha mulia sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah itu maha mulia. Anshibhi sifatil makhlukin. Tidak serupa dengan sifat makhluk. Ya, maha mulia itu sifat Allah. Jauh dari sifat dengan makhluk. Jadi tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa qasurat anhu fatanul wasifin. Tetap kurang apa yang disifatkan oleh orang-orang yang cerdas tentang Allah. Sekarang kita lihat kalimat Allah yang maha sempurna. Kalimat Allah yaitu Al-Quran, nama dan sifatnya, perintah dan larangannya, termasuk sifat Allah bukanlah makhluk, tidak fana dan musnah. Allah Ta'ala berfirman, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Situ disebutkan, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ la mubaddila likalimatihi, tidak ada yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah. Menunjukkan itu tetap ada, tidak fana dan musnah, karena tidak bisa digantikan. Terus dalam ayat disebutkan, kullau kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Menunjukkan kalimat Allah itu sempurna, ya, tidaklah makhluk yang bisa fana dan bisa hilang atau musnah. Terus ayat lainnya pula menyebutkan, walau annama fil ardi min sajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu ajhurimma ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi, sesudah keringnya niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Menunjukkan kalimat Allah tidak habis-habisnya. Nah, dilihat lagi kesempurnaan kalimat Allah dari bacaan doa berikut ini dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pelindungan kepada Allah untuk Al-Hasan dan Al-Husain dengan berkata, sesungguhnya bapak nenek moyang kalian berdua biasa meminta perlindungan pada Ismail dan Ishaq dengan bacaan A'udhu bi kalimatillahi tamati min kulli syaitoni wahammatin wa min kulli aynin ammatin. Artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan, binatang beracun, dan dari pengaruh ain yang buruk. Lihat doanya, ini diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Berarti ini bisa diajarkan pada anak supaya tidak terkena gangguan sihir, binatang beracun, dan pengaruh ain. Ain mata hasad, mata jahat, mata tidak suka pada anak. Biasanya itu kalau orang bisa, anak itu bisa kena ain kalau ada yang melihat anak tersebut enggak ucapkan zikir. Oh, imut-imut sekali anak ini. Nah, gitu. Terus dicubit-cubit gitu. Ya, suruh tambah lagi dengan zikir. Bilang dong Masya Allah gitu. Barakallahu fi gitu. Enggak boleh dengan kalimat takjub biasa. Harus tambah dengan zikir. Nah, untuk lindungi anak tadi dari ain, dari syaitan, dari binatang beracun, ya, Nabi praktekkan kepada Al-Hasan dan Husain. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wahammatin wa min kulli ainin lammatin. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Nah, situ disebut kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah yang bagaimana? Yang telah sempurna. Min kulli syaitanin, dari godaan syaitan. Wahammatin, dari binatang, binatang beracun. Apa contoh binatang beracun? Apa? Kalajengking, ular. Wa min kulli ainin lammatin, dan dari pengaruh ain yang buruk. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dipraktikkan Ibrahim ketika melindungi putranya Ismail dan Ishak. Melindungi putranya Ismail dan Ishak. Ismail dari ibunya Hajar, Ishak dari ibunya Sarah. Nah, lindungi dua putranya ini diajarkan juga oleh Nabi Ibrahim seperti itu. Artinya minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wahammati wa min kulli ainin lammati. Jadi itu jalan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Terus dari Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah. Dari Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia mengucapkan a'udzu billahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan setiap makhluk, maka tidak ada satupun yang akan membahayakan sampai dia pergi dari tempat itu. Man nazala manzilan summa qala, siapa yang singgah di suatu tempat, tempatnya umum, entah pernah didatangi atau belum, atau itu tempat yang orang anggap angker atau tempat biasa gitu, ada tempat baru atau tempat manapun, dia mampir di situ, maka biar selamat dari berbagai macam gangguan, dia ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Ingat ya, di sini sebutkan lagi kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan setiap makhluk. Syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, kejelekan apapun, makhluk, makhluknya apapun. Baik situ setan, baik situ tadi binatang beracun, baik situ orang jahat. Ya. Baik situ berbagai macam gangguan gitu. Kalimat ini bisa lindungi. Dan dianjurkan baca kalimat ini lagi setiap zikir petang. Baca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Diulang sampai 3 kali. Nah, ini menunjukkan dua kalimat tadi atau dua bacaan tadi, doa-doa tadi menunjukkan kita minta perlindungan dengan kalimat Allah. Kita minta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna. Dan ingat, minta perlindungan kepada Allah bisa kalimatnya a'udzubillah. Aku minta perlindungan kepada Allah langsung dengan nama Allah. Bisa juga dengan sifat Allah. A'udzu bikalimatillahit tammati. Itu berlindung dengan sifat Allah. Ya, itu berlindung dengan sifat Allah. Menunjukkan kalimat Allah ini bukan makhluk karena digunakan untuk meminta perlindungan. Karena enggak boleh manusia itu minta perlindungan pada makhluk, enggak boleh. Dia minta perlindungan kepada Allah bisa langsung dengan menyebut nama Allah, bisa menyebut nama-nama Allah yang lainnya dalam Asmaul Husna, atau bisa dengan sifat-sifat Allah. Sini pakai sifat Allah. Maka sifat Allah kesimpulannya bukan makhluk. Ya. Sifat Allah bukan makhluk. Terus Ibnu Katsir rahimahullah berkata, di sini disifatkan dengan kalimat yang sempurna, karena tidak boleh pada kalam Allah kekurangan sedikit pun atau ada aib. Kalam Allah tidaklah seperti kalam manusia. Kalau kalam manusia, kalimat manusia, percakapan manusia, perkataan manusia, kurang-kurangnya ada. Bahkan banyak. Dia sedang ngomong A, dia ralat ketika itu. Ya. Kalau kalimat Allah gak bisa. Allah di situ berkata, ya, kalam Allah itu ada, enggak mungkin diganti-ganti, enggak mungkin. Ya, kalam Allah tidak sifatnya seperti itu. Enggak ada sisi kekurangan, tidak ada sisi aib. Kalau sisi manusia banyak. Dia ucapkan A, dia ralat juga. Edit ulang lagi. Kalau kalimat di Facebook dia edit ulang misalnya. Nah, dia bisa edit ulang. Kalau kalam Allah enggak. Manusia dia butuh ralat kalimatnya sendiri. Yang dia sudah ucapkan kadang dia sesal. Dia menyesal, wah saya salah ini ucapkan ini. Saya hapus tadi kalimat tadi. Saya ralat kalimat tadi. Kalau itu tentang aib orang dia bicarakan, dia mungkin minta maaf lagi sama orang lain. Ingatnya, ingat berarti kalam manusia serba kurang. Sedangkan kalam Allah sempurna. Makanya dalam doa-doa tadi yang disebutkan, disebutkan dengan kalimat a'udzu bikalimatillahit tammati. Aku minta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna. Yang tadi di awal juga, a'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Nah sekarang kalimat kauniyah dan diniyah. Kalimat Allah itu ada dua macam. Pertama, kalimat kauniyah, yaitu kalimat yang masuk di dalamnya orang beriman dan orang fajir, sampai pada iblis dan bala tentaranya. Begitu pula seluruh orang kafir, juga setiap yang masuk dalam neraka. Itulah yang disebutkan dalam ayat, wasodakot bi kalimati rabbina. Dan Maryam membenarkan... Rabbiha. Wasodakot kalimati rabbiha. Wasodakot. Wasodakot bi kalimati rabbiha. Dan Maryam membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya. Dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Nah lihat, yang pertama kalimat kauniyah. Kalimat ini maksudnya perintah. Maryam benarkan. Maryam benarkan kalimat Rabbiha. Kalimat Rabbiha di sini maksudnya perintah Allah. Namun perintah di sini sifatnya umum kalau kalimat kauniyah. Ada situ ketetapan atau perintah kepada orang beriman, ada pada orang fajir, ada kepada iblis, dan ini orang kafir juga termasuk. Juga setiap yang masuk dalam neraka juga ada kalimat di sini tujukan pada mereka. Namun ada kalimat yang kedua. Kalimat diniyah. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan. Orang beriman mentaatinya, orang fajir mendurhakainya. Hamba Allah yang bertakwa, merekalah yang taat kepada kalimat diniyah. Mereka lah yang taat kepada kalimat diniyah. Berarti kalimat diniyah ini perintah dan larangan. Maksudnya adalah perintah dan larangan dalam Al-Quran. Contoh, waqimus sholah. Siapa yang taat ini? Kerjakanlah sholat. Siapa yang taat ini? Orang beriman. Orang kafir gimana? Gak taat. Orang beriman taati itu. Sedangkan kalau tadi kalimat kauniyah, kalimat ditujukan pada siapa saja. Ada kalimat perintah, ya, nanti ada yang benarkan itu. Namun ini ditujukan kepada orang beriman, orang kafir. Sedangkan kalau kalimat diniyah, cuma orang tertentu. Yang mau menjalankan orang tertentu. Cuma orang beriman. Kalau kauniyah, istilah-istilah kauniyah yang kemarin-kemarin kita bahas, mungkin sifatnya umum untuk siapa saja. Kalau diniyah, untuk orang tertentu. Yaitu untuk orang beriman. Kalimat diniyah nama lainnya adalah kalimat syariyah. Kalimat diniyah nama lainnya adalah kalimat syariyah. Sekarang kita lihat kudrah Allah, kuasa Allah. Kudrah Allah, kuasa Allah termasuk dalam sifat Allah, bukanlah makhluk. Sifat ini sesuai dengan keagungan bagi Allah, tidak sama dengan makhluk, tidaklah fana dan tidak akan hilang. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus dalam ayat lain disebutkan, walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, lihat ada kalimat juga wallahu ala kulli syai'in Qadir. Kalimat Allah ala kulli syai'in qadir artinya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kuasa Allah ini adalah sifat Allah. Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma kana Allahu liyujzahu min syai'in fis samawati wal fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Terus dari Al-Mughirah bin Syu'bah, sifat Allah itu tidaklah kurang karena Allah tersucikan dari kekurangan-kekurangan. Allah tak ada hadis bisa di ini saya tadi hapus dari buletin. Ada hadis juga yang menceritakan tentang zikir ba'da salat di dubur salat, yaitu kalimat yang nanti ada kandungan Allah Maha kuasa. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini dibaca setiap akhir salat wajib. Situ ada kalimat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus sifat Allah tidaklah berkurang. Sifat Allah itu tidaklah kurang karena Allah tersucikan dari kekurangan. Allah Ta'ala berfirman, walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sifat Allah bukanlah makhluk. Sifat Allah bukanlah makhluk. Sifat Allah itu terus ada, tidaklah fana. Sifat Allah itu bukan muhdats, bukan baru saja ada. Sifat Allah dari awal hingga akhir itu ada. Inilah sempurnanya rububiyah Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat, kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, di garis bawahi wajah Rabbmu. Kalau di Al-Qur'an terjemahan dan banyak versi aplikasi terjemahan, wajahnya itu dihapus, dia ganti dengan zat. Itu tanda wajah diubah dengan makna lain. Itu namanya menta'wil. Itu namanya menta'wil, merubah arti tanpa dalil. Dia enggak mau taruh wajah di sini. Dia enggak mau menetapkan Allah memiliki wajah. Nanti bisa baca. Saya juga dapat tadi terjemahan sampai saya perbaiki. Itu ada versi online untuk Al-Qur'an, versi online ada. Ada tafsirq.com. Nanti bisa lihat yang tadi saya tafsirkan. Ya. Dia di situ enggak mau pakai wajah. Dia ganti dengan zat. Dan tetap kekal zat Rabbmu. Zat Rabbmu orang sudah tahu. Di dalam ayat disebutkan wa yabqa wajhu rabbika. Dan tetap wajah Rabbmu. Wajah enggak bisa diubah-ubah di sini. Karena setelah itu disebutkan dzul jalali wal ikram. Dzu ini kembali kepada wajhu. Karena dzu di situ marfu. Marfu kembali ke marfu sebelumnya. Tabi'. Jadi wajah Rabbmu itu yang kekal. Ya, bukan zatnya saja. Wajah Allah itu yang kekal. Zul Jalali wal Ikram, wajah Allah itu yang penuh kebesaran dan kemuliaan. Terus juga dalam ayat, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Nah, di dalam Al-Qur'an terjemah juga sebagian hapus ini. Kalau mau aman tuh pakai terjemahan Saudi. Nah, kalau terjemahan di tempat kita atau ada di aplikasi online itu, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Wajah dia hapus. Ya, wajah dia hapus. Yang benar itu ada kalimat wajahahu. Enggak boleh diubah. Kalau diubah namanya apa tadi? Mentakwil. Nah, itulah pemahaman Asy'ariyah campur di buku atau di Al-Qur'an terjemahan. Nah, dan tetap kekal Zat Rabbmu. Aplikasi apa nih? Nah, ini. Wayabku wajhu rabbika. Dia ganti dengan dan tetap kekal Zat Rabbmu. Dia enggak mau ganti dengan wajah Rabbmu. Ini juga kullu syai'in halikun illa wajah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Wajah dihapus, takut. Nanti wajah serupa dengan makhluk. Padahal ditetapkan As-Sami, Maha Mendengar bagi Allah. Maha Mendengar bagi Allah tidak sama dengan makhluk. Kenapa dengan wajah kok takut disebut seperti itu juga? Wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Tetap Allah memiliki wajah. Allah tetapkan sendiri, masa mau dihapus? Jadi cuma hati-hati di situ saja. Kalau ada kalimat kayak gini ya biasanya diubah. Termasuk juga yang seperti ini ditafsir di jalan lain. Tafsir Al-Jalalain, kalau jenengan punya, hati-hati kalau baca tentang kalimat-kalimat sifat. Kalau lagi bicarakan wajah Allah tadi, wajah Rabbmu, nah itu biasa diubah. Wajah Allah, wajah Rabbmu. Nanti kalau mau lihat tafsir Jalalain, kan jenengan gak mau beli buku kan biasanya, yang gratis nih saya kasih tahu. Nanti buka di quran.ksu.edu.sa. Quran.ksu.edu.sa. Situ ada tafsir jalan lain versi Indonesia. Saya biasanya cek di situ. Ada aplikasinya di download. Taruh di Android. Jangan Androidnya cuma game-game aja itu. Game-nya dihapus. Quran.ksu.edu.sa. Nanti buka ayat, ya. Terus nanti pilih tafsir situ macam-macam. Ibnu Katsir ada, At-Tabari ada. Nah, dia satu lagi, tafsir Jalalain Indonesia. Berarti tafsir Jalalainnya sudah diterjemahkan. Atau bisa pakai juga, kalau ini ada tambahan, tafsir Al-Muyassar di tafsirweb.com. Tafsirweb.com. Itu lebih ringan dibuka. Tafsirweb.com. Situ ada tafsir Al-Muyassar, jalan lain juga kayaknya sama As-Sa'di, iya, tafsir As-Sa'di. Ada kitab tafsir gratisan itu. Nah, baik, lanjut lagi. Allah selamat dari sifat kurang. Sifat Allah itu tidak bertambah setelah sebelumnya berkurang. Meniadakan sifat Allah ta'til termasuk menyatakan sifat Allah itu kurang. Dan Allah itu selamat dari sifat kurang. Sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat makhluk. Dalam ayat disebutkan, Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya, kufuan, kufu itu artinya sekufu. Selevel. Tidak ada seorang pun yang selevel dengan Allah. Lihat ya, sifat Allah tidak bertambah setelah sebelumnya berkurang. Jadi tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Terus meniadakan sifat Allah atau ta'til termasuk menyatakan sifat Allah itu kurang. Dan Allah itu selamat dari sifat kurang. Sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Maka tentu mendengar dan melihatnya Allah berbeda dengan makhluk. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa, setara, selevel, setingkat dengan Allah. Terus orang cerdas tidak bisa memikirkan semua sifat Allah. Walaupun orang cerdas dan pintar tidak bisa menggapai semua sifat-sifat Allah, tidak bisa pikirannya menghayalkan, karena Allah tidaklah bisa dilihat oleh siapapun. Tidak ada pula yang bisa melihat semisal Allah. Tidak ada pula yang bisa menggambarkan tentang sifat-sifat Allah. Nah, lihat. Allah itu tidak ada yang bisa lihat, satu. Yang kedua, kalau kita mau lihat sesuatu, kita samakan dengan yang lain, kan? Tidak ada juga yang semisal dengan Allah. Yang ketiga, tidak ada yang bisa gambarkan. Saya ingin tahu ada HP keluaran baru. Apa yang bisa dilakukan? Pertama apa? Lihat langsung. Iya kan? Lihat langsung. Oh, ini aplikasinya di online nih kayak gini. Oh, saya lihat di YouTube-nya, saya lihat di gambar-gambarnya, di image-nya kayak gini. Nah, itu lihat langsung. Oh, kalau gambarnya belum ada, videonya belum ada, preview-nya belum ada, cari yang semisal. Iya kan? Cari yang semisal. Kalau tidak ada yang semisal lagi, ya, mungkin baru dikira-kira nanti keluarnya kayak gini, berarti ada yang berikan deskripsi lengkap untuk itu. Atau gambaran singkat untuk HP tadi. Kita ketahui sesuatu tiga cara tadi kan. Lihat langsung. Yang kedua, mengetahui dari yang semisal. Yang ketiga, ada yang gambarkan. Nah sekarang, untuk mengetahui tentang Allah, sifat-sifat Allah, tiga cara ini juga. Apakah bisa? Satu tadi apa? Lihat langsung. Bisa dilihat langsung? Tidak bisa. Yang kedua, cari yang semisal. Ada yang semisal dengan Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga, gambarkan. Ya, ada yang bisa gambarkan? Menyebutkan kaifiahnya? Ya, tidak bisa. Wajah Allah tadi yang disebut itu bagaimana? Oh, tidak ada yang bisa. Maka tidak boleh sebutkan juga deskripsinya, gambarannya tidak boleh. Ya, ini menunjukkan orang cerdas pun tidak bisa mikir seperti ini. Sifat-sifat Allah tidak bisa digambarkan semuanya. Ini salah satu kritikan juga kalau lagi bicara sifat Allah, sudah imani apa adanya. Dan sekarang itu ada model menghafalkan Al-Quran gaya baru. Pakai gerakan badan. Ya, dia pakai gerakan badan. Jadi kalau dia baca Najmi Iza Hawa, baca surat An-Najm. Apa ayat pertama? Nanti sampai pada wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia sebutkan tentang najm, bintang, maka nanti gerakannya itu ke atas. Wa najmi idza hawa, terus ke atas nih tangannya. Madalla sahibukum wa ma ghawa. Dia pakai gerakan tidak kayak gini. Kalau bentuk hafalan kayak gini, wah keliru fatal nih kalau sudah bahas sifat Allah ini. Ya, dia gambarkan nanti sifat Allah kayak bagaimana coba. Wa yabuka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bingung dia. Kan yang kalau hafal Al-Qur'an enggak usah model-model aneh-aneh lah. Usah sekarang cuma cari-cari ngetop saja. Ya, gerakan kayak gini kayak enggak ada kerjaan lain gitu loh. Enggak ada thoriqoh yang lain aja gitu. Coba kalau dia sampai nanti ayat kayak begini, dia menggambarkan gimana? Kalau enggak, dia takwil berarti kan. Dia ubah, oh enggak boleh wajah itu wajah, enggak usah tunjuk wajah. Ya kan? Dia enggak berani tetapkan lagi. Akhirnya nolak. Fatal itu. Maka hafal Al-Qur'an sudah ngulang-ulang aja. Enggak usah pakai gerakan-gerakan aneh-aneh gitu loh. Ya. Main tunjuk-tunjuk, main ini-ini, ya, enggak usah. Ya. Enggak usah pakai isyarat-isyarat kayak begitu. Biasa saja hafal ya ngulang-ulang aja. Hafal itu resikonya cuma mengulang gitu. Enggak usah yang aneh-aneh di situ. Nah, kita lihat di sini tentang orang cerdas tidak bisa menggapai semua sifat Allah. Allah Ta'ala berfirman, La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Nah lihat, Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, karena Allah itu kabir, Allah itu maha besar, sedang Allah dapat melihat segala yang kelihatan. Dan Allah lah yang maha halus lagi maha mengetahui. Terus ayat satu lagi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Allah mengetahui apa yang ma baina aydihim, di hadapan mereka, dan apa yang di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah. Artinya makhluk tidak bisa menggapai semua ilmu Allah. Allah dapat mengetahui mereka semuanya, namun makhluk tidak bisa menggapai Allah. Maka menunjukkan sifat-sifat Allah tidak bisa diketahui semuanya oleh makhluk. Maka di antara doa-doa Nabi, ya, Nabi itu ucapkan la uhsi sana'an alai. Aku tidak bisa menghitung pujian-pujian untukmu. Kenapa kau disebut tidak bisa menghitung? Wah, karena pujian pada Allah itu banyak sekali. Karena nama Allah itu begitu banyak, sifat-sifat Allah lebih lagi lebih banyak. Sehingga tidak terhingga dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wallahu a'lam bishawab, itu tentang sifat Allah itu maha sempurna. Maka jika kita mengetahui hal ini, kita akan tahu kalau dalam menyikapi nama dan sifat Allah, pokoknya imani apa adanya. Tidak perlu diserupakan dengan makhluk, karena sifat Allah itu begitu sempurna. Maka diantara kekeliruan sebagian orang, sebagian pengajar, sebagian ustadz, sebagian kiai, mereka kelirunya dalam hal ini. Takut tetapkan wajah Allah, takut tetapkan yadullah, tangan Allah, takut menetapkan kalau Allah menetap tinggi di atas sana, karena takut di sini nanti menyerupai makhluk. Ya, ilmunya kurang. Ya, dan hati-hati kalau mengambil ilmu dari ya, ahli ilmu seperti ini bukan ahli ilmu, karena sudah mentakwil beberapa ayat dan mentakwilnya, mengubahnya tanpa dalil. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk syarhus sunnah ini.